Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ada sedikit keterangan tambahan berkaitan dengan masalah orang junub di masjid atau orang yang junub duduk di masjid. Di tafsir Qurtubi disebutkan wa rakhasat ta'ifatun fi dukhulil junub al-masjid. Sejumlah ulama memberikan keringanan orang yang junub masuk ke dalam masjid. Dan sebagian mereka berhujah berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min laisa binajis. Seorang mukmin itu tidaklah kotor. Qala Ibnu Mundzir wa bihi naqul. Dan Ibnu Mundzir mengatakan inilah pendapat yang kami pilih. Ya, maka di sini ada keterangan yang menarik, karena biasanya bolehnya orang junub di masjid hanya terkenal sebagai pendapat Ibnu Hazm saja. Namun ada kutipan yang disampaikan oleh Al-Qurtubi, bahasanya di antara ulama yang berpendapat orang junub boleh di masjid adalah Ibnu Mundzir. Kemudian di tafsir Ibnu Katsir disebutkan wa hadza wa dhahaba al imamu Ahmad ila annahu mata tawaddu al junub jazalahu al mukthu fil masjid. Ya, Imam Ahmad berpendapat bahasanya jika orang yang junub itu berwudu boleh baginya tinggal di masjid. Ini pendapat Imam Ahmad yang membolehkan orang yang junub berada di masjid dengan syarat berwudu terlebih dahulu adalah pendapat Imam Ahmad. Kata Ibnu Katsir, lima rawah huwa wa Sa'id Ibnu Mansur. Alasan Imam Ahmad adalah satu hadis atau satu riwayat yang diat kelima Imam Ahmad dan Sa'id bin Mansur dengan dalam sunannya bisanadin sahihin. Dengan sanad yang menurut Ibnu Katsir adalah sanad yang sahih. Ada riwayat dalam Imam Ahmad dalam musnad Imam Ahmad dan sunan Sa'id bin Mansur. Ana sahabata kanu yaf'aluna dhalika. Maksudnya para sahabat melakukan hal itu. Ya, dikatakan oleh Sa'id bin Mansur, disebutkan sanadnya. Ya, dari Atta bin Yasar, qal Atta mengatakan, ra'aitu rijalan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujnibuna idza tawadda'u wudu'as salati. Kata Atta bin Yasar, aku melihat sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid dalam keadaan mereka junub manakala mereka telah berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Kata Ibnu Katsir untuk sanad Sa'id bin Mansur, wa hadza isnadun sahihun ala syarti muslimin. Ini adalah sanad yang sahih menurut kriteria muslim. Kemarin kita baca di Mulakhas al-Fiqhi, perkataan Atta, namun tidak disebutkan siapa yang meriwayatkannya. Di sini kita jumpai keterangannya di tafsir Ibnu Katsir. Kalau perkataan Atta ini diriwayatkan oleh Sa'id Ibn Mansur di sunannya, dan Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan bahasanya sanadnya sahih menurut kriteria muslim. Demikian juga terdapat dalil riwayat pendukung yang lain diatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya dari Jabir. Jabir mengatakan, kunna namsi fil masjid wa nahnu junubun la nara bidzalika ba'san. Kami jalan-jalan di masjid, kami jalan di masjid dalam keadaan kami junub, kami para sahabat tentunya. Wa la nara bidzalika ba'san, dan kami berpandangan itu tidak mengapa. Nah, ini dalil Imam Ahmad, yang Imam Ahmad dalam masalah ini bersikap pertengahan antara yang melarang mutlak dan ada yang membolehkan mutlak. Ada yang melarang mutlak orang junub berada di masjid dan yang membolehkan secara mutlak. Kalau Imam Ahmad mengambil sikap tengah dengan mengatakan boleh bersyarat, yaitu setelah berwudu terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan di bab qadaul hajat. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, fa idza farara min qada'il haja. Maka jika seorang itu telah menyelesaikan kegiatan buang hajat, maka hendaklah dia bersihkan al-makhraj, tempat keluar, lubang tempat keluar, dengan cara istinja, dengan air atau istijmar dengan batu atau pengganti batu. Maka cebok itu jika pakai air disebut istinja, jika pakai batu atau penggantinya semacam tisu disebut istijmar. Wa in jama'a bainahuma, jika memakai dua-duanya, pakai air kemudian habis itu pakai tisu, maka itu yang lebih baik. Dengan pertimbangan itulah yang anqa, itu lebih membersihkan. Bersihnya lebih maksimal kalau dua-duanya, habis pakai air kemudian pakai tisu. Namun jika mencukupkan pada salah satu, maka itu pun juga sudah cukup. Air saja sudah cukup, atau tisu saja juga sudah cukup. Dan istitmar itu adalah cebok namun dengan batu atau mayakumu makomaha, atau benda yang bisa menggantikan batu. Contohnya adalah kertas yang kasar. Kalau kertas yang terlalu licin dan halus, maka tidak bisa menyerap. Wal khaq, demikian juga potongan kain atau semacam itu. Yang jelas kriterianya adalah yungkil makhraj. Benda tersebut punya sifat membersihkan lubang tempat keluarnya kotoran. Wa yansufuhu, dan meresap. Kotoran. Misalnya air kencing, dia punya sifat meresap air kencing. Kalau dia tidak punya sifat meresap, maka tidak layak untuk jadi alat istijmar. Kalau misalnya di tempat kita buang hajat kencing di kebun, kalau pakai daun pisang basah itu enggak menyerap air, maka dia tidak bisa dipakai untuk alat istijmar. Daun pisang basah itu tidak menyerap, maka tidak bisa jadikan alat istijmar. Namun kalau yang kering itu bisa menyerap, maka bisa dipakai untuk istijmar. Maka syarat benda yang bisa dipakai untuk istijmar dalam kasus kencing punya kemampuan untuk menyerap cairan. Dan disyaratkan kalau mau istijmar 3 kali usapan yang membersihkan, fa'aksar atau lebih jika ingin menambahi, namun minimal 3. Minimal 3. Jika pakai kerikil yang batu kecil-kecil, maka minimal 3 buah. Jika pakai batu yang besar, minimal punya 3 sisi. Minimal punya 3 sisi sehingga ada 3 kali usapan. Nah, kalau untuk istitmar ada kadar minimal, yaitu minimal 3. 3 usapan atau 3 ya, tiga batu yang dipakai jika itu kerikil yang kecil. Tapi kalau untuk cebok tidak ada minimalnya. Seandainya sekali sudah dirasa bersih, tidak mengapa, tidak harus 3. Tapi kalau istitmar harus 3. Dan tidak diperbolehkan istitmar dengan tulang atau dengan kotoran hewan. Rajih maknanya adalah rauth, kotoran hewan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Ya, meskipun kotoran tadi sudah mengeras, boleh jadi tai sapi sudah mengeras, tidak boleh dipakai. Kemudian seorang yang cebok ini alihi biya, berkewajiban untuk menghilangkan bekas dari kotoran yang keluar dan menyerapnya. Li'ala yabqa, supaya tidaklah tersisa sedikit pun najis pada badannya, dan supaya najis tidaklah berpindah ke tempat yang lain dari badannya atau pakaiannya. Sebagian ulama fikih mengatakan bahasanya istinja atau istitmar adalah syarat sahnya wudu. Artinya labudda tidak boleh tidak ayasbiqahu, hal tersebut harus istinja itu harus mendahului wudu. Maka seandainya seorang itu misalnya orang ini berpendapat bahasanya menyentuh, mengambil, menguatkan pendapat, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Menyentuh farji tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Atau dia ya, ketika istinja dia tidak menyentuh kemaluannya. Karena sentuhannya pakai tisu. Ya. Dan ini sentuhan tidak langsung dan itu tidak membatalkan. Maka tidak boleh. Kencing, habis kencing, wudu. Habis wudu, baru istinja. Nah, itu tidak diperkenankan. Sebagaimana perkataan Ba'dul Fuqaha, diantaranya adalah perkataan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di risalah beliau tentang tentang syurutus salat. Beliau sampaikan bahasa istinja itu adalah syarat sahnya wudu. Istinja dulu baru berwudu. Tidak boleh kencing, wudu, baru istinja. Kalau tawadhu qablahu, seandainya ada orang berwudu sebelum istinja, maka kencing, setelah kencing berwudu, habis wudu baru istinja. Gimana lam yasihha wudu'uhu, maka wudunya tidak sah. Dalil ba'dul fuqaha mengatakan bahasa istinja itu harus sebelum wudu. Dalilnya adalah hadis Al-Miqdad Ibn Al-Aswad yang merupakan dalil yang hadis yang muttafaqun alaih diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim berkaitan dengan masalah keluarnya madhi. Yang madhi ini najis dan perlu istinja. Nabi katakan yarsilu dzakarahu wa yatawaddau. Dia bersihkan dulu zakarnya yaitu istinja wa yatawaddau baru berwudu. Ini dalil perkataan sebagian ahli fikih yang mengatakan bahasanya kalau orang itu buang hajat maka istinja dulu baru berwudu. Jangan istinja, wudu, buang hajat, wudu baru istinja. Demikian juga dikatakan oleh sebagian ahli fikih bahasanya di antara syarat sah wudu itu adalah inqita'ul hadas. Inqita'ul hadas. Hadasnya berakhir. Hadasnya berakhir. Artinya orang itu baru berwudu setelah hadas itu belum betul-betul berakhir. Misalnya orang itu hadasnya kentut, kentutnya panjang misalnya. Misalnya kentutnya panjang. Dia kalau kentut 2 menit misalnya. Nah, baru 1 menit kentut dia sudah mulai wudu. Nah, basuh muka. Nah, itu tidak sah. Karena disyaratkan inqita'ul hadas. Berakhirnya hadas. Maka selesaikan dulu kentut. Kalau memang kentutnya jatahnya 2 menit, ya diselesaikan dulu 2 menit. Sudah tuntas tas, baru berwudu. An-Nawawi mengatakan, sunnah dan sesuai yang sesuai dengan sunnah adalah istinja sebelum berwudu. Minimal yakhruja minal khilaf. Dalam rangka keluar dari perselisihan ulama, nampaknya ada khilaf yang ada pendapat yang membolehkan. Ini, buang hajat, wudu, baru istinja. Itu ada ulama yang mengatakan sah wudunya. Karena itu tadi dikatakan ba'dul fuqaha. Sebagian ulama fikih. Namun kata An-Nawawi amannya ya buang hajat, istinja baru berwudu supaya keluar dari khilaf ulama. Wa ya'man intiqadu tuhurihi, dan supaya aman batalnya toharohnya. Seandainya dia menyentuh kemaluan dan dia meyakini menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, maka minimal ada dua manfaat. Ini ada dua manfaat, buang hajat, urutan buang hajat, istinja, baru berwudu. Ada dua manfaat. Manfaat yang pertama adalah keluar dari perselisihan ulama. Atau tiga manfaat. Ini. Keluar dari perselisihan ulama, kemudian jika dia meyakini menyentuh lubang dubur atau dan menyentuh zakar, itu membatalkan wudu. Ya, maka kalau dengan urutan demikian, maka aman dari batalnya wudu. Dan yang ketiga, sebagaimana dikatakan di awal, as-sunnah, itu yaitu yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih sesuai dengan apa yang Nabi lakukan dalam perbuatan-perbuatan beliau. Maka ayuhal muslim, baik seorang muslim, semangatlah untuk membersihkan diri dari kencing, karena tidak bersih dari kencing adalah sebab adanya siksaan kubur. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hendaklah bersihkanlah diri kalian dari air, dari kencing, yaitu kencing manusia. Fa inna amata adzabil qabri minhu." Karena sunnya mayoritas siksa kubur itu karena kencing. Lihat kalau Daruqutni dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sanadnya sahih dan memiliki sejumlah penguat, dan asalnya hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, hadis ini dalil pendapat sebagian ulama yang mengatakan semua kencing, air kencing binatang itu najis. Ini, sisi pendalilannya mereka mengatakan al di sini al jinsiyah. Listirakil jinsi. Maka istanzahu minal bauli, bersihkanlah diri kalian dari semua kencing, kencing manusia ataupun kencing hewan, baik halal dimakan ataupun haram dimakan. Ini dalil Syafi'iyah yang mengatakan semua air kencing manusia atau hewan, halal dimakan, haram dimakan, semuanya najis. Dalilnya adalah al-baul, pakai al-jinsiyah. Namun yang benar al di sini adalah al-ahdiyah. Alnya adalah al-ahdiyah, bukan al-jinsiyah, sehingga tidak bermakna seluruh kencing, namun cuma kencing tertentu. Karena hadis ini jika dibaca utuh sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka ada rangkaiannya. Maka rangkaiannya menunjukkan bahwasanya al-baul di sini bukan semua kencing, namun kencing tertentu, yaitu kencing manusia saja. Maka hadis ini yang benar, hadis ini cuma dalil najisnya kencing manusia. Ayyuhal muslim, seorang muslim, inna kamalat taharah, taharah yang sempurna akan memudahkan untuk melaksanakan ibadah dan membantu untuk menyempurnakan ibadah dan menyempurnakannya dan melaksanakan hal-hal yang disyariatkan dalam ibadah. Dilihatkan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini mubham, ya, nama sahabatnya tidak disebutkan, dan berlakulah kaidah jahalatu sahabi latadurru. Maksudnya tidak diketahuinya identitas sahabat tidak masalah dan tidak mengapa. Sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallabihim. Sallabi itu artinya menjadi imam. Maka ketika silakan Anda jadi imam kami, itu bisa pakai bahasa Arab adalah sallibina. Ya Syekh, sallibina. Artinya silakan Anda maju jadi imam. Sallabihim as-subha. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh jadi imam bersama para sahabat. Kemudian Nabi membaca surat Ar-Rum dalam salat subuh tersebut. Fa'auhama, kemudian Nabi salah baca. Saat membaca surat tersebut. Falamman sarafa, setelah beliau menyelesaikan salatnya, itu setelah salam. Qal, beliau mengatakan, innahu yulabbasu alainal Qur'an, sesungguhnya bacaan Al-Quran itu kacau bagi kami. Kenapa? In aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yusinul wudu'a. Sebabnya adalah karena sejumlah dari kalian sholat bersama kita, bersama kami, dan dia tidak berwudu dengan sempurna. Faman syaita sholata ma'ana, maka siapa yang sholat berjamaah, falyuhsinil wudu'a, maka adalah dia berwudu dengan sempurna. Maka wudu yang buruk, yang dilakukan oleh sebagian makmum, itu ngefek ke imam. Berdasarkan hadis ini, makmum yang wudunya enggak becus itu ngefek ke imam. Imam bacaannya kemudian lupa atau kemudian salah, itu boleh jadi di antara sebabnya ada yang enggak becus wudunya. Tanpa bermaksud menuduh siapa dan siapa. Boleh juga karena imamnya bacaannya yang memang hafalannya enggak begitu kuat. Nah, maka di antara sebabnya, bukan keseluruhan sebab. Dan Allah Adna memberikan sanjungan kepada penduduk jamaah Masjid Quba dengan Allah turunkan firman-Nya di surat At-Taubah ayat yang ke-108. Fihi, di masjid yang dibangun di atas asas takwa tersebut terdapat sejumlah orang yang suka bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang suka bersuci. Nah, ketika penduduk Quba ditanya tentang bentuk bersuci yang mereka sukai, mereka mengatakan inanatul al hajarata al ma'a. Kemudian kami lanjutkan, kami ikuti batu dengan air. Artinya mereka toharoh dengan dua-duanya, dengan istinja dan istitmar sekaligus. Dikatakan oleh Al Bazzar. Wahuna amrun yajibu tanbih alaih. Dan di sini ada satu hal yang wajib untuk diingatkan, satu khurafat yang tersebar di masyarakat awam Arab Saudi. Ana ba'dul awam, bahasanya sebagian orang awam berpendapat bahasanya kegiatan istinja adalah bagian dari wudu. Maka jika salah satu mereka ingin berwudu, maka istinja terlebih dahulu padahal tidak kencing dan tidak berak. Istinja terlebih dahulu. Walau karena padahal dia telah istinja sabiqan, telah lewat setelah selesai qada buang hajat, maka ini satu hal yang keliru. Karena istinja bukanlah bagian dari wudu, namun istinja adalah syarat wudu sebagaimana keterangan yang lewat. Wa mahaluhu, dan tempat istinja adalah setelah selesai dari buang hajat. Tidak ada da'i faktor pendorong untuk perlu mengulang istinja tanpa adanya mujib faktor yang mengharuskan istinja, yaitu buang hajat. Yaitu qadul hajah, buang hajat, dan terkotorinya al-makhraj, terkotorinya lubang keluar kotoran dengan najis. Maka di masyarakat awam Arab Saudi sebagiannya punya anggapan kalau mau berwudu harus istinja. Meskipun enggak kencing, enggak apa-apa, kencingnya sudah tadi pagi, ini siang, pokoknya mau wudu, istinja dulu ke kamar mandi, istinja dulu. Ini anggapan yang tidak benar. Demikian juga tersebar, kalau kita baca di buku-buku fatwa ulama, ada juga anggapan di orang awam Arab Saudi, ada istinja karena kentut. Maka ketika mereka kentut, maka masuk dulu kamar mandi, istinja dulu, baru kemudian berwudu. Ini juga satu hal yang tidak benar. Tidak ada istinja karena kentut. Maka ayyul muslim, wahai seorang muslim, inilah agama kita, dinut thaharah wan nadzafah. Ini kalimat yang ketiga ya. Dinuna, agama kita Islam adalah agama kebersihan dan kebersihan, wan nazahah dan kebersihan. Islam mengajarkan sebaik-baik adab dan akhlak yang paling mulia, dan itu istau'ab, mencakup keseluruhan apa yang dibutuhkan oleh seorang muslim dan semua yang memperbaiki keadaan seorang muslim. Islam tidak melalaikan satupun yang itu mengandung maslahat untuk kita. Falilil hamdu wal minnah, maka milik Allah segala puji dan anugerah. Nas'a'ulluhu thabat ala hadaddin, dan kita mohon kepada Allah agar istiqomah dan tegar di atas agama ini, dan kita mohon kepada Allah agar kita tabassur menjadi orang yang berilmu tentang hukum-hukum agama ini, kemudian mengamalkan syariatnya ditambah ikhlas karena Allah dalam itu semua, dalam belajar dan dalam beramal, sehingga amal kita menjadi amal yang sah dan diterima di sisi Allah Ta'ala. Kemudian babun fi siwaki wa khisalil fitrah, bab tentang siwak dan sunnah fitrah. Diriatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku mataharatun lil fami, mardatun li rabbi." Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Arab. Arab adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Diriatkan Imam Ahmad dan lainnya. Dan siwak itu mendatangkan ridha Allah di sini mutlak, tanpa menyebutkan waktu tertentu itu mendatangkan ridha Allah, kalau di waktu ini ataukah waktu itu, nah, tidak disebutkan demikian, maka dia bersifat mutlak. Maka hadis ini dalil dianjurkan untuk bersiwak setiap saat, dalam setiap kesempatan, baik dalam keadaan berpuasa ataupun tidak berpuasa, baik setelah zawal ataupun sebelum zawal. Karena mutlak, baik setelah waktu zuhur tiba atau sebelum waktu zuhur. Kemudian terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fitratu khamsun." Fitrah itu ada lima dalam atau khamsun minal fitrah. Ada lima hal bagian dari fitrah. Kalimat yang lebih tepat adalah kalimat yang kedua. Karena di hadis yang lain disebutkan 10. Maka kalimat yang kedua, khamsun minal fitrah, ada lima hal berikut ini adalah bagian dari fitrah. Yang pertama adalah khitan, kemudian istihdad, membersihkan bulu-bulu di sekitar kemaluan, dan memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan menggunting kumis. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, marfu'an sabda Nabi, "Ahfus syawarib." Pangkas habislah kumis, wa'fuliha, dan biarkanlah tumbuhnya jenggot. Min hadil ahadis, maka dari hadis-hadis ini dan hadis yang semakna dengannya, para ulama fikih menyimpulkan sejumlah hukum berikut. Yang pertama, disyariatkannya bersiwak, dan siwak adalah istimalu audin, menggunakan kayu atau sejenis itu, digunakan di gigi dan di gusi untuk menghilangkan apa yang melekat pada gigi dan gusi, min sufrah wa ra'iha, berupa kuning-kuning di gigi atau bau yang tidak sedap yang ada di mulut. Maka ulama fikih berselisih pendapat apakah siwak itu harus dengan kayu ataukah yang lainnya itu juga tergolong siwak, misalnya dengan sikat gigi dan sebagainya. Mungkin satu hal yang diperselisihkan di antara para ulama fikih, dan pendapat yang kita lihat di sini di kalimat yang baru saja kita baca, pendapat yang diambil oleh penulis al-Mulakhas al-Fiqhi, tidak disyaratkan harus kayu, karena beliau mengatakan au nahwihi, atau sejenis dengan itu, yaitu jenisnya apa, sama-sama punya kemampuan membersihkan, maka gosok gigi itu termasuk bersiwak berdasarkan definisi ini. Waqad warada, dan terdapat hadis yang mengatakan kalau bersiwak adalah min sunanil mursalin, di antara sunnah para rasul. Tepatnya kalau dicatatkan kaki dicatatkan saya, diriatkan oleh dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, diriatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, dengan redaksi arba'un min sunanil mursalin. Ada empat hal yang merupakan sunnah para rasul. At-ta'atu, yaitu memakai minyak wangi. Wan-nikahu, dan menikah. Was-siwaku, dan bersiwak. Wal-haya'u, dan memiliki rasa malu. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan hadis Abu Ayyub hadisun hasanun gharibun. Hadis hasan gharib. Fa'awalu manistaka Ibrahim. Dan disebutkan bahasanya orang yang pertama kali bersiwak adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahasanya bersiwak itu membersihkan mulut. Mataharatun lil fami, maknanya munadzifun lahu mimma yustakrahu. Membersihkan mulut dari hal-hal yang tidak disukai ada pada mulut. Dan Nabi pun mengatakan bahasanya bersiwak itu mardhatun li rabbi, mendatangkan ridha Allah, artinya yurdi rabba, menyebabkan Allah ridha tabaraka wa ta'ala. Dan terdapat fi bayanihi tentang penjelasan tentang masalah bersiwak dan motivasi untuk bersiwak akthar min mi'ati hadis, ada lebih dari 100 hadis. Luar biasa, menunjukkan perhatian besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebersihan mulut. Lebih dari 100 hadis tentang siwak. Maka inti dalil yang menunjukkan bahasanya siwak adalah sunnatun muakkadah, adalah satu amalan yang dianjurkan dan sangat-sangat dianjurkan. Hatta syari alaihi, karena Nabi memotivasi melakukannya, warohoba dan mendorong untuk melakukannya. Dan bersiwak memiliki sejumlah manfaat yang besar. Min a'zamiha, di antara manfaat yang paling besar dan paling lengkap adalah apa yang terkandung dalam hadis ini, yaitu siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah. Wa yakunu tasawuk, dan kegiatan bersiwak itu bisa dengan kayu yang lembut berupa kayu arak atau zaitun, atau kayu dari zaitun atau urjun. Urjun itu tangkai kurma, tangkai pelepah kurma, atau yang lainnya, yaitu kayu yang memiliki sifat la yatafattat, tidak remuk ketika dipakai untuk menggosok gigi, tidak pula melukai mulut. Dan dianjurkan bersiwak di semua waktu. Dalilnya tadi telah, sisi pendalilannya tadi telah kita sebutkan. Sampai-sampai bagi orang yang berpuasa di sepanjang hari, alas sahih menurut pendapat yang paling kuat. Mengisyaratkan adanya perselisihan. Sebagian ulama fikih melarang memakruhkan siwak setelah tibanya waktu duhur. Namun mengingat hadis yang tadi telah kita jelaskan sisi pendalilannya, bahasanya bersiwak itu dianjurkan di sepanjang waktu. Wa yata'akkad, dan bersiwak itu ditekankan di waktu-waktu tertentu. Kemudian dijelaskan waktu-waktu tertentu. Ditekankan bersiwak saat berwudu, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku tidak akan memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka, yaitu perintah wajib, untuk bersiwak setiap kali berwudu. Maka hadis ini dalil menunjukkan adanya penekanan anjuran bersiwak saat berwudu. Dan kapan itu siwak saat berwudu? Wa yakunu dzalika indal matmatbati, dan itu dilakukan saat berkumur-kumur. Ini faedah yang penting, karena banyak kitab fikih cuma menganjurkan dianjurkan bersiwak saat wudu, namun enggak dijelaskan secara tegas kapan itu, sebelum berwudu atau setelah berwudu. Nah, di sini ada faedah penting yang cukup jarang kita jumpai di buku-buku fikih yang lain, terutama fikih-fikih dasar, yang menegaskan wa yakunu dzalika halal matmatbati, dan itu dilakukan pada saat berkumur-kumur. Ya nadzalika ablar fil inqa, karena bersiwak saat berkumur-kumur itu lebih sempurna dalam membersihkan mulut dan tandib membersihkan mulut. Kemudian yang kedua, dan ditekankan bersiwak saat hendak sholat, baik sholat fardhu ataupun sholat sunnah. Karena kita diperintahkan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, hendaknya kita dalam kondisi sempurna dan bersih, dalam rangka untuk menunjukkan mulianya ibadah sholat. Kemudian yang ketiga, ditekankan untuk bersiwak saat bangun dari tidur di malam hari atau tidur di siang hari. Dalilnya karena Nabi SAW jika bangun di waktu malam, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Asaus maknanya adalku, menggosok. Wadhalika, dan hal tersebut karena tidur itu menyebabkan berubahnya ra'ihatul fam, bau mulut. Dikarenakan naiknya sejumlah uap lambung. Dan siwak dalam kondisi ini membersihkan mulut dari pengaruh uap-uap lambung yang naik ke mulut. Maka kalau dalilnya berkaitan dengan masalah bangun malam, bangun tidur di waktu malam, dan dikiaskan dengan itu tidur siang hari, karena sama-sama mengubah bau mulut. menyebabkan berubahnya bau mulut. Kemudian juga ditekankan bersiwak ya, saat bau mulut berubah karena sebab makan atau lainnya. Demikian juga ditekankan untuk bersiwak ketika hendak membaca Al-Quran untuk membersihkan mulut dan mewangikan mulut karena hendak membaca firman Allah Azza wa Jal. Kemudian tentang wasifatu tasawuk dan tata cara bersiwak adalah alat untuk bersiwak itu dilewatkan pada gusi dan gigi, dimulai dari gigi sisi kanan ke gigi sisi kiri. Dan tidaklah kayu siwak itu dipegang dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Demikian kalau menurut penjelasan di buku ini. Dan kemarin telah kita singgung adanya perselisihan ulama tentang bersiwak dan semisal itu gosok gigi itu pakai tangan kiri ataukah pakai tangan kanan. Sebagian ulama menganjurkan pakai tangan kiri dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan alasan ini adalah mimbab izalatil adza, menghilangkan kotoran. Karena tujuan siwak sebagaimana didefinisi siwak yang tadi telah kita baca adalah untuk menghilangkan kotoran. Maka itu babnya adalah izalatul adza, menghilangkan kotoran. Dan kaidah dalam masa ini kalau itu untuk menghilangkan kotoran maka yang pas adalah tangan kiri. Lalu, sebagian ulama berpendapat bahasanya bersiwak itu pakai tangan kanan berdasarkan hadis asiwaku mataharatun lil fami mardatun li rabbi, ini perbuatan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ini takrim, babnya adalah bab mulia. Bab mulia maka pakai tangan kanan. Dan yang benar adalah pendapat yang ketiga, al ambusah. Nah, dalam masalah ini terdapat kelonggaran, mau pakai tangan kanan boleh, pakai tangan kiri boleh, kadang kanan, kadang kiri, ya, supaya bisa juga yang pakai tangan kiri, jangan terlalu monoton pakai tangan kanan, ya kadang latihan juga pakai tangan kiri, mengingat pendapat sebagian ulama menganjurkan pakai tangan kiri, satu hal yang ya, longgar. Karena tidak ada dalil tegas lah masalah ini, wallahu a'lam. Dan ada yang menjelaskan tergantung niat ketika mau bersiwak. Kalau niatnya mengamalkan hadis mardhatun li rabbi, pakai tangan kanan. Kalau tujuannya niatnya adalah waduh ini mulut saya banyak makanan tersisa dan sebagainya, ya, maka berarti pakai tangan kiri. Ya, wa minal mazaya, dan di antara keistimewaan yang dimiliki oleh agama kita yang merupakan agama lurus adalah khisralul fitrah, hal-hal ya, perkara-perkara fitrah yang telah disebutkan dalam hadis. Dan hal-hal ini disebut khisalul fitrah atau sunanul fitrah, hal-hal fitrah, karena orang yang melakukannya ya tasifu bil fitrah, kita sebut dia adalah orang yang sesuai dengan fitrah yang Allah tetapkan atas seluruh hamba-hambanya. Dan Allah motivasi hamba-hambanya untuk melakukannya. Dan Allah pun menganjurkannya untuk para hamba-hambanya, supaya mereka berada dalam sifat yang paling sempurna dan paling mulia. Dan supaya mereka ala ajmali hayatin, berada dalam penampilan yang paling indah, wa ahsani khilqatin, dan kondisi fisik yang paling bagus. Wa ya sunnah al-qadimah, dan dia adalah ajaran Nabi ya, sejak masa silam, yang itu dipilih oleh para Nabi dan menjadi satu hal yang disepakati oleh semua syariat. Wa hadhil khisal, dan sunanul fitrah itu adalah sebagai berikut. Maka di sini terdapat penjelasan kenapa sejumlah hal ini, khitan dan seterusnya disebut sunanul fitrah. Di antara maka karena siapa yang melakukannya maka dia berada di atas fitrah, disebut dia sesuai dengan fitrahnya manusia. Dan juga disampaikan di sini bahasanya sunnah fitrah itu satu hal yang disepakati oleh semua syariat. Semua syariat itu menyepakatinya. Maka Adam dan semua syariat setelah Adam semuanya memerintahkan khitan. Tidak ada yang tidak. Semuanya memerintahkan untuk potong kuku dan seterusnya. Maka yang pertama adalah istihdad. Istihdad maknanya adalah halqu anah, mengerok bulu kemaluan. Al-anah adalah bulu yang tumbuh di sekitar al-farj, di sekitar farji. Kenapa aktivitas ini disebut istihdad? Listi'malil hadidah fihi. Karena di masa silam, cara untuk mengerok menggunakan hadidah. Besi yang tajam. Wahyal Musa, yaitu adalah Musa. Musa itu adalah pisau yang tajam. Pisau dari besi yang tajam. Pisau cukur yang sangat tajam. Untuk ngerok, kalau orang untuk mau gundul, pelontos, nah itu pakai al-musa. Satu pisau cukur yang sangat tajam. Wafi izalatihi, dan dengan menghilangkan bulu di sekitar kemaluan, maka itu adalah memiliki manfaat tajmil, itu memperindah fisik, wanadhofah dan kebersihan. Fayuzilu bimasya'a, namun yang jadi inti adalah izalah, menghilangkan. Oleh karena itu hendaklah seorang muslim menghilangkan bulu kemaluan bimasya'a, dengan cara apapun yang dia inginkan. Kerok boleh, dicabuti boleh, atau cara yang lain juga boleh. Karena yang jadi makna adalah izalah. Maka adalah dia hilangkan dengan cara apapun. Namun menyesuaikan diri dengan redaksi hadis lebih bagus. Kemudian yang kedua adalah khitan. Khitan adalah izalatul jaldah, menghilangkan kulit yang menutupi hasyafah. Hasyafah itu ra'su dzakar, yang menutupi kepala dzakar, sehingga tabru, sehingga muncullah dan terlihatlah semua kepala dzakar. Maka khitan yang benar itu akan menghasilkan dampak seluruh kepala dzakar akan terlihat. Dan hendaknya itu dilakukan saat seorang itu masih kecil, dengan manfaat karena itu lebih cepat sembuhnya. Sehingga anak kecil ini tumbuh besar ala akmalil ahwal, dalam kondisi yang paling sempurna. Dan di antara hikmah dalam khitan adalah membersihkan zakar minan najasa al mutahakkakoh, dari najis yang real ada di sana. Karena ketika belum dikhitan, maka ketika kencing pasti ada najis yang tersembunyi di kulub. Al-mutahakkakoh yang real ada fil kulfah, di kulub. Kulub adalah kulit yang menutupi kepala zakar. Dan terdapat manfaat-manfaat lainnya. Kemudian kasus syarib, menggunting kumis. Wa ifa'uhu, dan menghabisi kumis. Apa itu makna ifa'? Ifa' maknanya, kata beliau, al-muballaghah fil qas. Ya, bersungguh-sungguh dalam menggunting. Lima fidzalika min at-tajmil, karena di dalamnya terdapat tajmil, memperindah penampilan, kebersihan, dan menyelisih orang-orang kafir. Dan terdapat sejumlah hadis yang berisi motivasi untuk menggunting kumis, bahkan ihfa, yang tadi ihfa maknanya adalah mubalaghah fil qas, bersungguh-sungguh dalam menggunting dan membiarkan tumbuhnya jenggot, wa irsal, dan membiarkannya, demikian juga memuliakan jenggot. Gimana memuliakan jenggot? Dengan disisir, dikasih minyak wangi, nah, itu ikra mulihyah. Lima fi baqa'i lihyah, karena dengan tetap adanya jenggot pada seorang laki-laki minal jamal, maka itulah kegantengan laki-laki. Maka jadilah dia seorang yang gagah perkasa, akan terlihat beribawa, bukan mas-mas yang lemah gemulai. Nah, wa madhar rujulah, dan dia adalah madhar, adalah bentuk dari bentuk rujulah kejantanan. Waqad akatsa katsirun minan nasi al-amra, namun banyak orang itu malah membalik keadaan. Jadinya mereka memperbanyak, membiarkan lebat kumisnya dan mengkerok habis jenggotnya. Atau kalau tidak dikerok habis, mengguntingi jenggotnya atau kemudian membatasi jenggotnya, cuma boleh tumbuh sekian saja. Nah, ya, finitoken dayik itu pun dalam ruang yang sangat sempit, ya, cuma boleh 1 senti, ah, misalnya. Im'anan, dan ini adalah bentuk bersungguh-sungguh untuk menyelisihi ajaran Nabi. Dan bentuk taklid, ikut-ikutan, membebek musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Dan ya, menghilangkan sifat-sifat kejantanan, syahamah, sifat kesatria, ila simatin nisa'i wassafalah. Dan berubah menjadi ada pada dirinya sifat khas perempuan. Perempuanlah yang tidak punya jenggot. Dan jika ada perempuan yang punya jenggot, dituntunkan untuk mengeroknya. Wasalah falah dan orang-orang yang rendahan, bukan kesatria. Hatta sodaku alihim kaulu syair, sehingga tepatlah untuk mereka perkataan seorang penyair. Yukuta alal mar'i fi ayami mihnatihi, hatta yara hasan malaysa bil hasani. Maka yukta alal mar'i, seorang itu dihancurkan di hari-hari ujiannya sampai-sampai dia menilai satu hal itu baik padahal itu tidak baik. Demikian juga perkataan penyair yang lain, wala ajabun ananisa atarojala, tidak lahiran kalau ada ada perempuan yang bergaya dengan laki-laki karena pingin seperti laki-laki. Namun walakin tak nisari jali ajibu, akan tetapi kok laki-laki itu bersifat perempuan. Nah, ini yang sangat-sangat mengherankan. Ya, berkaitan dengan, maka di sini penulis membolehkan untuk kumis, beliau katakan adalah tuntunannya adalah alqas, digunting, dan ihfa. Dan ihfa menurut beliau maknanya adalah al-muballagha fil qas, bersungguh-sungguh pakai gunting namun bersungguh-sungguh. Maka ini sehingga dampaknya itu setengah terkerok. Kalau orang itu sungguh-sungguh pakai gunting untuk ngabisi kumisnya, maka nanti hasilnya kalau itu pakai gunting seperti terkerok, namun tidak ya sempurna terkerok, namun seperti terkerok. Dan ini adalah, maka ini berkaitan dengan perselisihan para ulama tentang mencukur habis kumis, boleh ataukah tidak. Dan di satu sisi terdapat hadis yang mengatakan i'fa'us syarif. Sebagaimana di mukaddimah tadi, babu siwak, ahfus syawarib. Maka nanti akan terjadi pemaknaan, perbedaan pemaknaan antara ulama yang membolehkan mencukur habis kumis dengan tidak, untuk menafsirkan hadis, untuk menjelaskan hadis ahfus syawarib. Maka ulama yang membolehkan kumis itu dicukur habis, maka mereka akan mengatakan dan dalilnya adalah ahfus syawarib. Ahfus syawarib adalah dalil menunjukkan bolehnya mencukur habis kumis. Ulama yang melarang untuk mencukur habis kumis, mereka mengatakan yang dimaksud dengan al-muballagha fil qas itu adalah muballagha, sebagaimana penjelasan An-Nawawi di Sharh Muslim, adalah bersungguh-sungguh untuk menghabisi setiap bulu kumis yang coba-coba mau memasuki daerah bibir. Begitu ada sedikit saja, sudah langsung dihabisi, gasak. Nah, itu ihfa. Itu ihfa. Dan nampaknya penulis mulakhas fiqih adalah di antara ulama yang memilih pendapat yang kedua dalam masalah ini. Pendapat yang pertama dalam masalah ini. Beliau tidak memberikan makna kalau ulama yang memilih pendapat yang kedua akan mendefinisikan ihfa dengan al-muballaghah fiqasi ma gitu, untuk menggunting bulu kumis yang mau memasuki daerah bibir. Itu masih ada keterangan semacam itu. Jika tidak, maka dalam mengambil pendapat yang pertama yang membolehkan untuk mencukur habis kumis, namun dengan cara menggunting, digunting namun dengan serius sehingga sampai habis. Maka kesimpulan tentang masalah bolehkah mencukur habis kumis ataukah tidak, maka tentu sebagian ulama melarang al-halqu, mengerok kumis, dan ulama yang melarang mengerok kumis mengatakan bahasanya al-mubalagha fil qas itu sejenis dengan halqu. Maka ada ulama semacam Imam Malik yang melarang mengkerok kumis, dan ulama yang melarang mengkerok kumis mengatakan al-muballagha fil qas fil makna al-halqi. Kalau itu pakai gunting namun muballagha, itu sejenis dengan halqu, tidak ada bedanya karena hasilnya sama atau kurang lebih sama. Ya kalau ada bedanya ya sangat tipis sekali ya. Hasil pakai kerokan sama pakai ini ya, hasilnya kurang lebih sama. Ya, maka ulama yang mengharamkan al-halqu, halqu syarib, ya, semacam Imam Malik, maka akan akan melarang juga al-muballaghah fil qas. Maka wallahu a'lam, kesimpulan dalam masalah ini dan sebagaimana disimpulkan di fatwa Lajnah Ad-Da'imah, dikatakan bahasanya mengerok kumis atau mencukur habis kumis satu hal yang mubah namun khilaful aula, satu hal yang diperbolehkan mengingat ada sembah hadis yang bisa dimaknai demikian, namun khilaful aula, namun itu kurang afdal. Yang afdal kumis itu tidak dicukur habis. Kemudian di antara sunanul fitrah adalah taklimul adhafir, adalah memotong kuku, yaitu qat'uha, memotongnya dan tidak membiarkannya menjadi panjang. Karena kenapa motong kuku ini dianjurkan? Karena tajmil, memperindah penampilan dan menghilangkan kotoran yang bertumpuk di bawah kuku. Dan menjauhkan diri dari serupa dengan binatang buas. Namun fitrah, ajaran fitrah kenabian ini diselisih oleh sejumlah anak muda. Ya, yang ingin seperti singa, ya. Wanisa, demikian juga perempuan al-hamajiyah yang tidak berperadaban. Fasar yutiluna adhafirahum, maka jadilah mereka panjangkan kuku-kuku mereka. Ini adalah dalam rangka menyelisih petunjuk Nabi dan bersungguh-sungguh untuk mengekor buta, ya, tradisi orang-orang kafir. Dan di antara sunanul fitrah adalah natful ibti, mencabuti bulu ketiak. Namun yang menjadi makna adalah izalah, menghilangkan, tidak harus dicabuti. Nih, yang jadi maksud adalah izalah, menghilangkan. Menghilangkan bulu yang tumbuh di ketiak. Maka dianjurkan menghilangkan bulu ini dengan cara nadfi, dicabut, itu lebih baik karena sesuai dengan redaksi hadis, awil halqi atau dikerok atau dengan cara yang lain. Kenapa ini dituntunkan? Karena menghilangkan bulu-bulu ini memiliki manfaat nadhofah, kebersihan, menghilangkan bau yang tidak sedap yang bertumpuk-tumpuk ini baunya jika ada bulu-bulu ini. Ayuhan muslim, baik seorang muslim, demikianlah agama kita yang menuntunkan hal-hal ini, dan hal ini semua dituntunkan karena tajammul, karena itu memperindah penampilan, watanadzub, dan membersihkan diri dan badan, watatahur, dan membersihkan. Tujuannya supaya seorang muslim dalam kondisi yang paling bagus dan penampilan yang paling indah, di samping menyelisihi, dan dengan itu menyelisihi ajaran orang-orang musyrik. Demikian juga sebagian sunanul fitrah itu memiliki faedah membedakan laki-laki dan perempuan, semacam dalam masalah memelihara, membiarkan jenggot. Sehingga masing-masing dari laki-laki perempuan, laki-laki dan perempuan itu memiliki syakhsiyah, kepribadian yang cocok untuk tugasnya masing-masing dalam kehidupan di dunia ini. Lakin aba kathiru minal makhdu'in, akan tapi banyak orang-orang yang tertipu dengan peradaban barat, dengan budaya barat, enggan untuk menerima hal ini. Ya, mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka tidak mau kecuali menyelisihi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, wastirat dan mengimpor at-taqalid, tradisi-tradisi yang tidak sejalan dengan agama kita dan kepribadian seorang muslim. Dan mereka jadikan orang-orang barat yang tidak mutu. Orang barat ataupun orang yang tidak orang barat ataupun orang timur yang tidak bermutu, yang safalah, mereka jadikan sebagai keteladanan dalam kepribadian. Maka teladan dalam kepribadian sebab penyanyi, pemain sepak bola. Maka itulah safalah. Orang-orang yang tidak mutu, keahliannya cuma semacam itu. Bola saja untuk rebutan. Fastabdalul ladzi huwa adna bil ladzi huwa khair. Maka mereka ganti sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang adna, dengan sesuatu yang lebih rendah. Bahkan mereka ganti sesuatu yang thayyib, yang berkualitas dengan sesuatu yang jelek. Mereka ganti yang sempurna binaqis dengan yang tidak sempurna. Maka mereka zalim terhadap diri mereka sendiri dan masyarakatnya. Dan mereka ini melakukan sunnah sayyi'ah, kebiasaan yang jelek jika ada orang yang mengikutinya. Ba'u bi'ithmiha, maka jika ada yang mengikutinya jadi kebiasaan yang jelek, maka mereka pulang dengan membawa dosanya dan dosa semua orang yang melakukan hal tersebut karena mengikutinya. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah mawaqfik muslimin li islahi a'malihim wa aqwalihim. Ya Allah, berikanlah taufik kepada kaum muslimin untuk memperbaiki amal dan perkataan mereka, dan berikanlah kepada mereka ikhlas karena mengharap wajah-Mu yang mulia dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab fi ahkamil wudu, bab tentang hukum-hukum seputar wudu. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, maka berwudulah dengan basuh wajah dan tangan sampai siku, mengusap kepala dan basuh kaki sampai mata kaki. Maka ayat yang mulia di atas mewajibkan wudu untuk mengerjakan sholat dan menjelaskan anggota-anggota yang wajib untuk dibasuh ataukah diusap saat berwudu, dan menentukan tempat-tempat wudu dari anggota-anggota tersebut. Tangan cukup sampai siku, tidak perlu harus sampai ketiak misalnya. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tata cara wudu dengan perkataan dan perbuatan beliau, bayanan kafian, dengan penjelasan yang sudah mencukupi. I'lam ayyuhal muslim, maka ketahuilah wahai seorang muslim. Wahai anda seorang muslim, bahasanya wudu punya syarat, punya furud dan punya sunan. Furud sama dengan arkan. Furud sama dengan arkan. Maka wudu itu punya syarat sah wudu, kemudian ada rukun-rukun wudu yang di sini disebut dengan furudul wudu, dan ada hal-hal yang dianjurkan dalam wudu yang di sini disebut dengan sunanul wudu. Fa syurutu wal furudu, maka yang namanya syarat dan rukun tidak boleh tidak, harus dilakukan meskipun hasabal imkan, sesuai dengan yang memungkinkan untuk bisa dilakukan. Ini artinya berlaku di sini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Maksimalnya bisa demikian, ya sudah. Yang tidak bisa dimaafkan. Supaya wudu menjadi wudu yang sah. Adapun sunnah, sunanul wudu, maka dia adalah penyempurna wudu yang faedahnya adalah tambahan pahala. Namun jika ditinggalkan, tidak menghalangi keabsahan wudu. Syarat sah wudu ada 8. Yang pertama adalah 1-4 adalah muslim, berakal sehat dan tamyiz serta niat. Maka wudu tidaklah sah jika dilakukan oleh orang kafir, dilakukan oleh orang gila karena tidak punya akal. Karena tidak punya akal, tidak pula dilakukan oleh anak kecil yang belum tamyiz. Dan tamyiz kurang lebih umur 7 tahun. Dan termasuk orang yang tidak punya tamyiz di samping anak kecil sebelum 7 tahun, demikian juga orang yang sudah pikun. Maka dia tidak memiliki tamyiz. Demikian juga atau orang yang idiot itu juga dan betul-betul idiot sampai betul-betul ini keterlaluan, maka dia juga tidak memiliki tamyiz, tidak memiliki kewajiban untuk berwudu. Wala mimman la yanwi al-wudu'a, demikian juga tidak sah wudu bagi orang yang tidak berniat berwudu, namun dia berniat untuk menyegarkan badan atau membersihkan anggota-anggota wudu untuk menghilangkan najis atau kotoran, yaitu daki ya di anggota-anggota wudunya. Ya, maka untuk niat dalam wudu terdapat perselisihan di antara ulama, niat itu syarat ataukah rukun. Niat wudu, demikian juga niat sholat itu diperselisihkan oleh ahli fikih letaknya itu adalah syarat ataukah rukun. Kalau untuk wudu itu syarat wudu ataukah rukun wudu. Kalau untuk sholat itu syarat sah sholat ataukah rukun sholat. Maka kita lihat di sini penulis mengambil pendapat, memilih pendapat itu adalah syarat. Ya, menimbang, ulama yang mengatakan itu syarat, menimbang bahasanya niat itu ada sebelum kegiatan wudu. Jauh sebelum kegiatan wudu. Ketika dia berwudu di masjid, maka dia niat berwudunya boleh jadi sejak keluar dari rumahnya, itu dah nanti sampai masjid wudu dulu. Nah, dia berniat. Itu jauh sebelum kegiatan berwudu. Maka dari tinjauan ini, maka dipilihlah pendapat bahasanya niat adalah syarat. Namun di sisi yang lain ada ulama yang menimbang bahasanya niat untuk berwudu itu harus terus ada sampai akhir wudu. Tidak boleh misalnya cuma sampai membasuh wajah setelah itu dia tidak berniat berwudu. Harus dipertahankan sampai akhir. Dari sisi ini maka sebagian ulama menilai bahasanya niat wudu, niat sholat adalah rukun. Pendapat yang lain menengahi dalam masalah ini semacam Syaikh Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazair di Minhajul Muslim. Beliau mengatakan niat itu bisa syarat, bisa rukun. Tergantung mau pakai sudut pandang mana. Mau terserah, mau pakai kacamata yang mana, mau pakai sudut pandang yang mana, ya kalau sudut pandang ini maka dia syarat, kalau mau dari sudut pandang ini maka dia adalah rukun. Maka dia bisa syarat, bisa rukun, bisa juga syarat dan rukun sekaligus. Kemudian disyaratkan untuk wudu, ayakunal ma, air tersebut haruslah air yang tahur, yang telah kita bahas di awal pembahasan. Karena jika air itu adalah air najis, lam yujizi'u, maka tidak sah. Maka wudunya tidak ijza, ijza itu sah. Dan disyaratkan hendaknya wudu tersebut dengan air yang mubah, bukan air yang haram. Airlah air yang mubah dan bukan air yang haram. Maka jika airnya adalah air yang haram, contohnya marsupan, merampas air milik orang atau mencuri, ya, mencuri aqua untuk berwudu. Atau mencuri kran PDAM, bagaimana kemudian bisa ngambil airnya tanpa bayar? Maka ini mencuri. Maka jika airnya bukan air yang mubah, namun air yang haram, karena hasil merampas atau tahassul alaihi atau didapatkan tidak dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat, maka menurut pendapat penulis lam yasiha alwudu ubihi, wudunya batal. Wudunya batal. Nyuri air aqua, kemudian pakai untuk berwudu, maka wudunya batal. Ini kemudian ngutak-atik meteran PDAM, ngutak-atik meteran PDAM, sehingga akhirnya air tetap mengalir, namun meterannya seret. Padahal usia sudah sekian, namun cuma tercatat sekian, maka wudunya batal. Menurut beliau wudunya Bata. Namun ada pendapat yang lain dalam masalah ini, berwudu dengan air curian itu wudu sah namun dosa. Berwudunya sah namun berdosa karena dosa mencuri. Namun itu tidak mempengaruhi keabsahan wudu. Dan insya Allah pendapat ini yang lebih tepat, bahasanya wudu sah namun berdosa. Dikarenakan larangannya dalam hal ini adalah larangan dalam masalah ini bersifat umum, bukan larangan khusus. Dan larangan yang membatalkan adalah larangan yang bersifat khusus. Larangan kemudian mencuri air itu umum. Mau berwudu, mau untuk minum, atau mau untuk foya-foya, untuk cuma sekedar mainan, itu semuanya haram. Maka larangannya bersifat umum, tidak kemudian khusus dalam kasus wudu saja. Dan jika satu larangan itu bersifat umum, maka yang benar itu tidak menyebabkan batal. Kemudian demikian juga disyaratkan hendaknya wudu itu didahului oleh istinja atau istitmar ala masabaqa tafsiluhu, sebagaimana telah lewat rinciannya. Jika orang itu mau buang hajat dan mau berwudu, maka dia urutannya adalah buang hajat terlebih dahulu, setelah itu istinja, baru berwudu. Kemudian disyaratkan untuk berwudu juga dalam menghilangkan hal-hal yang yamna, menghalangi sampainya air ke anggota wudu, ke kulit anggota wudu, atau ke kuku anggota wudu. Maka orang yang mau berwudu labutah tidak boleh tidak menghilangkan semua apa yang ada pada anggota wudunya. Misalnya itu ada lumpur, atau ada ajin, ada adonan roti, atau ada samkhin, atau ada lilin, atau ada kotoran yang bertumpuk. Ini ada kotoran yang bertumpuk, ini untuk kasus kuku. Maka memelihara kuku sehingga panjang itu bisa menyebabkan tidak sahnya wudu. Bisa menyebabkan tidak sahnya wudu ketika di kuku tadi ada hitam-hitamnya bertumpuk, dan itu menutupi kuku yang harusnya kena air. Maka gara-gara melihara kuku kemudian ada hitam-hitamnya, nah ini menyebabkan wudunya tidak sah. Au asbar, atau adanya pewarna kuku namun samikah yang tebal, kitek atau sejenis itu. Maka kalau dalam keadaan berwudu, perempuan misalnya berwudu kemudian di kukunya ada kitek atau pewarna yang tebal, itu menghalangi sampainya air ke kuku yang merupakan anggota wudu, maka wudu batal dan tidak sah. Dia jiril ma', tujuannya supaya air bisa mengalir pada kulit anggota wudu secara langsung tanpa ada penghalang. Adapun furudul wudu atau rukun wudu, yaitu adalah anggota-anggota wudu, maka ada 6 rukun. Yang pertama adalah membasuh wajah secara sempurna. Dan termasuk wajah menurut penulis adalah berkumur-kumur dan istingsak. Maka siapa yang membasuh wajahnya namun tidak berkumur-kumur dan tidak istingsak, atau tidak melakukan salah satu dari keduanya, maka wudunya tidak sah. Karena mulut dan hidung itu bagian dari wajah. Padahal Allah berfirman, farsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Maka Allah perintahkan untuk membasuh wajah seluruhnya. Maka siapa yang meninggalkan satu bagian dari wajah, maka dia tidak melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Di samping perbuatan Nabi, Nabi pun berkumur-kumur dan istingsak. Ya, maka untuk berkumur-kumur dan istingsak, terdapat perselisihan di antara para ulama fikih, apakah itu sunnah dalam wudu ataukah wajib dalam wudu. Pendapat Imam Ahmad, dan ini yang dipakai, dipilih di buku ini, berkumur-kumur dan istingsak adalah wajib dalam wudu. Jika itu ditinggalkan secara sengaja atau bahkan syarat, ya, atau bahkan rukun dalam wudu, sehingga jika ditinggalkan menyebabkan batalnya ya, batalnya wudu. Tentu perkara yang diperselisihkan kerukunannya, apakah dia rukun, bukan kerukunan ya. Maka ini perselisihkan apakah dia rukun ataukah bukan, tentu ini masalah besar. Maka tidak selainnya orang bermudah-mudah untuk meninggalkannya. Kemudian membasuh dua tangan sampai siku, mengingat firman Allah Ta'ala, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai marafiq. Marafiq jamak dari mirfaq. Mirfaq pada makna dasarnya secara bahasa adalah alat untuk bersantai. Alat untuk bersantai. Dari kata-kata rifkun, lembut, nyaman, santai. Maka mirfaq alat bersantai. Kenapa siku itu disebut alat untuk bersantai? Ini akan dipahami jika kita tahu budayanya orang Arab. Orang Arab hobi dengan sekali dengan benda segi empat yang suka dibawa kemana-mana. Kalau lesehan di rumah makan Saudi atau itu pasti ada kotak segi empat, ya, yang itu untuk sandaran sambil nunggu makan, sambil duduk santai sambil ini di sikunya ditaruh di situ. Bahkan kalau ke Indonesia pun sebagian masyayikh itu enggak lupa bawa itu karena enggak tahu kalau di Indonesia enggak ada itu. Maka mereka bersantai dan sikunya ditaruh di ada ya benda segi empat yang cukup lembut, apa cukup enggak keras. Nah, mereka bersantai dengan itu, maka karena itu maka siku disebut mirfaq. Aima al marafiq, dan yang dimaksud dengan ilal marafiq adalah bersama siku. Artinya siku juga basah. Dalil kalau siku itu wajib dibasahi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedarkan air pas di atas sikunya. Berarti siku kena air. Dan dalam hadis yang lain Nabi membasuh tepatnya adalah perbuatan Abu Hurairah, namun kata Abu Hurairah itu berdasarkan apa yang dia lihat dari Nabi. Abu Hurairah membasuh tangannya sampai asra'a, masuk fil adad, di awal-awal lengan atas. Ini, maka berarti siku basah. Maka ini dua hadis ini dalil bahasanya siku masuk dalam bagian anggota wudu yang marsul dibasuh. Kemudian yang ketiga, masra' sikullihi, mengusap seluruh kepala. Dan termasuk kepala adalah dua telinga, mengingat firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Dan Nabi SAW mengatakan, al-udhunani minara'si. Ya, dua telinga itu bagian dari kepala, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruqutni dan lainnya. Fala yujzi'u masubak dira'si. Tidak sah kalau cuma mengusap sebagian rambut kepala. Dan ini adalah mahalul khilaf. Satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, ya, mengusap kepala itu harus seluruhnya ataukah boleh sebagian. Madzhab Imam Ahmad wajib seluruhnya. Ini yang dipilih oleh penulis. Wajib seluruhnya. Maka tidak sah wudunya jika cuma diusap sebagian rambut kepala saja. Maka kalau sebagian rambut kepala diperselisihkan, dan nanti pun nanti ulama berselisih pendapat sebagian rambut kepala itu ukurannya seberapa. Imam Abu Hanifah mengatakan ukurannya adalah minimal seperempat rambut kepala. Seperempat rambut kepala, jadi perlu dikotai, oh segini ya. Nah, oh segini nih ya. Kemudian ada pendapat-pendapat yang lain tentang ukuran sebagian rambut kepala. Maka ala kulli hal, mengusap keseluruhan rambut kepala adalah minimal adalah satu tindakan yang hati-hati keluar dari perselisihan ulama. Karena kalau cuma sebagian saja diperselisihkan ulama keabsahannya. Imam Ahmad mengatakan tidak sah karena harus seluruh rambut kepala. Dengan kita hormati siapa saja yang mengambil pendapat yang lain atau semacam pendapat Ba'du Syafi'iyah yang mengatakan tiga helai sudah cukup. Nah, tiga helai rambut sudah cukup. Kemudian yang keempat, membasuh kaki bersama dua mata kaki, mengingat firman Allah Ta'ala, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Dan yang dimaksud dengan ilah di sini maknanya adalah ma'a. Dan hal tersebut berdasarkan hadis-hadis yang ada berkaitan dengan tata cara wudu. Semua hadis tersebut menunjukkan bahasanya masuknya dua mata kaki di al-marsul, bagian yang perlu dibasuh. Yang kelima, at-tartib urut. Yaitu dengan membasuh wajah terlebih dahulu, kemudian dua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh dua kaki. Mengingat firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah yang tadi telah kita baca. Sisi pendalilan dari ayat ini menunjukkan wajibnya urut padahal pakai wawu. Dan wawu pada asalnya tidak menghasilkan urutan. Farsilu wujuhakum ba, aydiyakum ilal marafiki wa, wamsahu biru'usikum wa. Ini wawu tidak menghasilkan urutan. Lalu dari mana ayat ini tidak bisa jadi dalil wajibnya urut? Sisi pendalilannya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sa'di di tafsir Sa'di adalah karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan mengusap di antara dua membasuh. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan mengusap di antara dua membasuh. Wamsah bi usikum, ini mengusap, dia terletak di antara dua membasuh. Wa aydiyakum ilal marafiq dan wa arjulakum ilal ka'bain. Tidak ada faedah melakukan hal ini kecuali menunjukkan urutan. Kalau tidak wajib urut, ya sekalian aja diborong ya membasuh-membasuh. Nah, nanti belakangan disebutkan saja kemudian mengusap di belakang. Namun di sini ada mengusap di antara dua membasuh, maka ini mengisyaratkan bahasa yang diinginkan adalah urut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berwudu secara urut sesuai dengan tata cara yang ada dalam ayat. Kemudian Nabi mengatakan, ini adalah wudu yang Allah tidak menerima salat kecuali dengannya. Ditkala Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian ya syaratnya rukun yang keenam adalah berturut-turut, tidak pakai jeda yang lama, tidak kemudian membasuh wajah setelah itu break 15 menit. Terus basuh tangan, tapi itu isoma dulu. Namun berkelanjutan. Yang dimaksud dengan muwala adalah membasuh anggota-anggota yang telah disebutkan itu mutawalian berturut-turut. Artinya tidak ada pemisah di antara membasuh satu anggota dengan membasuh anggota sebelumnya. Bal yutabi rusul a'dha al-wahid. Akan tapi utabi berturut-turut basuhan satu anggota wudu talul akhar kemudian dilanjutkan yang lain hasabal imkan sesuai dengan kemampuan. Inilah enam rukun wudu yang labuta minha tidak boleh tidak ala wifqi ma dzakarallahu fi kitabihi sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Dan ulama berselisih pendapat kemudian beliau singgung tentang khilaf ulama yang patut untuk dibahas secara khusus karena sebenarnya sebagian perkara yang beliau sebutkan adalah perkara yang juga diperselisihkan ulama. Namun beliau menilai dalilnya kuat, tidak perlulah dibahas. Yang dalilnya kuat kalau itu mendukung pendapat beliau maka beliau tidak bahas. Sedangkan perkara ini beliau anggap dalil antara satu pendapat dengan pendapat yang lain itu sama-sama kuat sehingga dan bukanlah satu hal yang mudah untuk menentukan pilihan maka kemudian masuk di poin bahasan tersendiri. Maka para ulama berselisih pendapat tentang hukum tasmiyah menyebut nama Allah bismillah di awal wudu apakah wajib ataukah sunnah. Imam Ahmad berpendapat wajib ma'adzikri ketika ingat. Namun jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah. Di antara ulama kontemporer yang mengatakan hukumnya wajib adalah Syekh Ibnu Baz, demikian juga Al-Albani memilih pendapat wajibnya tasmiyah. Sedangkan Syekh Ibnu Utsaimin memilih pendapat tasmiyah itu dianjurkan. Bahkan Syekh Mukbil mengatakan tasmiyah itu syarat. Nah, lebih dari sekedar wajib. Nah, syarat sah wudu harus ada bismillah. Fahiya indal jami' masru'ah. Yang jelas semua ulama sepakat kalau itu dituntunkan. Cuma derajat dituntunkan itu apa? Apakah dianjurkan, wajib, atau bahkan itu mengatakan syarat. Oleh karena itulah yang bari tarkuha, tidak sepatutnya ditinggalkan. Dan bentuk tasmiyah adalah mengucapkan bismillah. Namun seandainya ditambahi bismillah kemudian plus ar-rahman dan ar-rahim, fala ba'sa, tidak mengapa. Wal hikmah dan hikmat, ini adalah hikmah, pembahasan tentang hikmah. Kenapa ada pengkhususan untuk empat anggota badan di atas sebagai anggota wudu? Kenapa yang kentut itu pantat, kenapa kemudian yang dibasuh muka dan seterusnya? Kenapa dipilih muka, tangan dan yang lainnya? Maka kalau dicari-cari hikmahnya, ya, maka ini cuma sekedar logika, boleh jadi ada hikmah yang lain, dan boleh jadi hikmah ini juga boleh jadi tidak tepat, ya, karena ini sekedar sekedar perenungan. Lianna, karena empat anggota tersebut adalah asra umayyah taharuk minal badan, bagian badan yang paling banyak bergerak, paling banyak beraktivitas. Itu apa? Tangan, kaki, kepala geleng-geleng dan seterusnya. Ini yang paling banyak bergerak. Bergerak liktisa bidhunub, untuk melakukan berbagai macam dosa. Fakana fitathiri zahiriha, maka dengan dibersihkan si bagian lahirnya, sisi luarnya, tanbih mengingatkan perlu juga membersihkan sisi batinnya. Dan Nabi SAW telah mengabarkan bahasa seorang muslim setiap kali dia membasuh satu anggota wudu, maka dihapus darinya semua kesalahan yang dia lakukan dengan anggota wudu tersebut. Dan sesungguhnya keluarlah dosa-dosanya bersama air atau bersama tetes air yang terakhir. Kemudian Nabi SAW mengajarkan setelah setelah membasuh empat anggota wudu ini, yaitu setelah selesai berwudu, Nabi menganjurkan dan mengajarkan untuk tajdidil iman, memperbarui iman dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Isyaratan sebagai isyarat untuk perlunya penggabungan antara dua jenis toharah. Toharah dari toharah konkret dan toharah abstrak. Toharah konkret dengan air, dengan tata cara yang telah Allah jelaskan dalam kitabnya, yaitu membasuh sejumlah anggota wudu. Dan toharah abstrak, yaitu dengan dua kalimat syahadat, yang keduanya bermanfaat jika direnungkan, jika dibaca dengan orang untuk mengerti maknanya, membersihkan orang tersebut dari kemusyrikan. Namun yang jadi masalah adalah yang baca tidak ngerti maknanya. Sehingga sudah berwudu dan membaca doa tersebut, namun syirik juga tetap masih dilakukan. Dan Allah Ta'ala berfirman di akhir ayat tentang wudu, Allah tidak ingin meletakkan kesempitan untuk kalian, akan tapi Allah ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmat-nikmatnya pada kalian supaya kalian bersyukur. Hak kata demikian oleh seorang muslim, Allah syariatkan untuk anda berwudu untuk membersihkan anda dari dosa-dosa anda dan menyempurnakan nikmat Allah pada diri anda. Dan renungkanlah pembukaan ayat wudu dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan al-khitab, seruan atau panggilan kepada orang yang memiliki iman. Karena orang yang berimanlah orang yang mendengarkan dengan seksama perintah-perintah Allah dan mengambil manfaat. Yang dimaksud mengambil manfaat, mengamalkannya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, wala yuhafidhu alal wudhu ila mu'minun. Tidak ada orang yang selalu berwudhu setiap kali kentut, setiap kali hadas dia berwudhu, kecuali orang yang beriman. Wama zada amma dhukira fi sifatil wudhu. Dan berbagai macam kegiatan wudu yang lebih dari apa yang telah disebutkan, maka hukumnya adalah mustahab. Siapa yang melakukannya akan mendapatkan tambahan pahala, dan meninggalkannya tidak mengapa. Wa min sama, maka dari sana, maka dari berangkat dari hal ini, maka para ulama fikih menamai kegiatan-kegiatan tersebut dengan sunan wudu, yang maknanya hal-hal yang dianjurkan dalam wudu. Maka sunah-sunah wudu di sini ada 6. Yang pertama adalah bersiwak, dan telah lewat penjelasan tentang keutamaannya dan tata caranya dan tempatnya saat siwak dalam wudu adalah ketika berkumur-kumur. Supaya terwujud dengan bersiwak dan berkumur-kumur, pembersihan mulut untuk menyambut ibadah dan bersiap-siap membaca Al-Quran dan berdialog, bermunajat dengan Allah Azza wa Jal. Dan membasuh dua telapak tangan sebanyak 3 kali di awal wudu sebelum membasuh wajah. Karena ada di sebelah hadis tentang hal ini. Dan dikarenakan 2 telapak tangan adalah alat untuk memindah air ke anggota wudu. Maka dengan membasuh 2 telapak tangan, maka ini ada tingkatan ikhtiyat hati-hati untuk semua wudu. Kemudian memulai dengan berkumur-kumur dan istingsak. Istingsak adalah memasukkan air ke dalam hidung dengan napas sebelum membasuh wajah. Karena terdapat dalam sejumlah hadis, al-bada'ah bihima, wudu itu dimulai dengan berkumur-kumur dan istingsak. Dan wayubalighu fiha atau fihima, dan tidaklah bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan istingsak jika tidak dalam kondisi berpuasa. Yang dimaksud sungguh-sungguh dalam berkumur-kumur adalah mengedarkan, memutarkan air di semua ruang dan sisi mulut. Dan mubalaghah dalam istingsak adalah menarik air ke pangkal hidung. Kalau cuma sampai tengah, maka itu tidak mubalaghah dalam istingsak. Yang sampai pangkal hidung, nah ini yang disebut dengan mubalaghah. Maka dianjurkan jika tidak dalam kondisi puasa untuk bersungguh-sungguh berkumur-kumur dan bersungguh-sungguh dalam istingsak. Namun tadi kalau dicetakan saya wayubalighu fiha in kana ghairu shaim. Ada versi yang lain? Ada yang fihima? Ada? Enggak ada. Karena penjelasan setelahnya adalah mubalaghah fil matmadah kemudian mubalaghah fil istingsak. Ini kurang nyambung kalau kalimat sebelumnya tidak wayubalighu fihima, ya kan? Karena uraian setelahnya adalah menjelaskan mubalaghah dalam berkumur-kumur dan mubalaghah dalam istingsak. Harusnya kalimat pendahuluannya adalah wayubalighu fihima gitu. Kemudian yang keempat di antara sunnah wudu adalah menyela-nyelai jenggot yang lebat dengan air sehingga air itu sampai ke bagian dalam jenggot dan menyela-nyelai jari-jari 2 tangan dan 2 kaki. Kemudian mendahulukan yang kanan, yaitu memulai dengan yang kanan dari tangan atau kaki sebelum yang kiri. Ya, maka kanan 3 kali, tangan kanan 3 kali, baru tangan kiri 3 kali. Dan kaki kanan 3 kali, baru kemudian kaki kiri 3 kali. Kemudian lebih dari 1 kali basuhan, sampai 3 kali basuhan untuk membasuh wajah, tangan, dan kaki. Inilah syarat sah wudu, rukun wudu, dan sunnah wudu. Layak bagi Anda untuk mempelajarinya dan bersemangat untuk menerapkannya dalam setiap kegiatan berwudu. Supaya wudu Anda adalah wudu yang sempurna, memenuhi tata cara yang ditentukan oleh syariat. Dan supaya Anda mendapatkan pahala. Dan kita mohon pada Allah untuk Anda, untuk kami dan untuk Anda, tambahan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa irda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya pernah mendengar bahwa hikmah istingsak adalah untuk menjauhkan diri dari setan yang bersemi di hidung manusia. Apakah itu benar? Ya, itu benar untuk istingsak setelah bangun tidur di pagi hari. Karena Nabi mengatakan bahasanya malaikat setan itu bermalam di pangkal hidung seseorang. Tadi dijelaskan dianjurkan bersiwak di waktu-waktu tertentu, bahkan setiap saat. Sekarang siwak adalah memakai sikat dan pasta gigi. Sedangkan pasta gigi terdapat bahan-bahan kimia, ditakutkan ini akan kurang baik untuk kekuatan gigi. Bagaimanakah sebaiknya, apakah sering bersiwak atau gosok gigi tanpa pasta gigi agar tetap bersih? Maka ringkasnya, ya, bersiwak bisa pakai berdasarkan definisi yang tadi kita baca. Untuk bersiwak bisa sikat gigi dan bisa juga pakai kayu siwak. Ya, jika ada kekhawatiran kalau pakai sikat gigi dan pasta gigi, tadi ada bahan-bahan kimia yang katanya dikhawatirkan mengganggu gigi, ya, maka kalau ingin bersiwak setiap saat dan memperbanyak siwak, ya bisa pakai siwak dalam bentuk lainnya. Itu pakai kayu siwak. Bagaimana hukum perempuan yang sholat berjamaah di lantai 2 masjid, tapi mereka masih sejajar dengan saf laki-laki di bawahnya? Boleh ataukah dilarang? Boleh saja. Sejajar dengan saf laki-laki di bawah tidak mengapa dalam kondisi ini. Kalau memotong dengan gunting untuk membersihkan bulu kemaluan, apakah diperbolehkan? Jawabannya boleh. Karena yang jadi pokok masalah adalah menghilangkannya. Boleh pakai dikerok, boleh dicabut, boleh digunting. Apakah ada urutan dalam memotong kuku? Sebagian memberikan urutan, ya. Tepatnya yang memberikan urutan adalah Abu Hamid Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. Beliau membuat urutan, kalau mau potong kuku maka dimulai dari jari telunjuk, tangan kanan, kemudian tengah, manis, kemudian kelingking, kemudian pindah ke kelingking tangan kiri, dan manis, tengah, telunjuk, jempol ini baru jempol ini. Dari jempol kiri, kemudian jempol tangan kanan. Demikian urutan yang disampaikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin, namun ini tidak berdalil, ya, tidak berdasar sampai detail semacam ini lagi. Ya, sehingga mengikuti hal tersebut tidak harus, ya. Seperti itu juga boleh asalkan kemudian tidak ada anggapan, ya, cuma suka-suka, ya, kalau itu ya enggak apa-apa. Jadi kalau ada keyakinan kalau itu satu hal yang dituntunkan, maka tidak boleh karena tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Ya, cuma di sini, ya, jika ini adalah babnya mengamalkan sunnah, ya dahulukan yang kanan, jari kuku yang kanan, setelah itu kuku yang kiri. Ya, ada yang menyampaikan, ada yang mendhaifkan hadis tasmiyah sebelum wudu. Ini ada di buku panduan syar'i cara bersuci. Ya. Hadis tentang tasmiyah diperselisihkan ulama. Ya, diperselisihkan ulama. Imam Ahmad menilainya dhaif. Ya. Al-Albani menilai hadisnya sahih. Demikian juga saya Ibnu Baz menilai hadisnya sahih. Dan perlu diperhatikan satu hal yang cukup sedikit. Satu hadis itu disepakati oleh Ibnu Baz dan Al-Albani sebagai hadis yang sahih. Nah, itu satu hal yang cukup sedikit. Saya Ibnu Baz sahih, Al-Albani sahih. Itu satu hal yang sedikit terjadi. Sering-seringnya Al-Albani sahih, Ibnu Baz dhaif. Ini dhaif itu sahih. Nah, misal hadis kemudian doa masuk pasar, ya. Semisal hadis doa masuk pasar yang pahalanya sejuta pahala, saya menubas da'if, Al-Albani sahih. Hadis kemudian berikanlah kemudian pegawai sebelum keringat, upahnya sebelum keringatnya kering, Al-Albani hasan, benas da'if. Maka kalau orang banyak membaca buku dua ulama tersebut, maka satu hal yang jarang-jarang kemudian keduanya bisa sepaham. maka sepaham keduanya dalam masalah ini adalah indikator kuat untuk orang yang lemah dalam ilmu hadis. Ini adalah indikator kuat bahasanya itu hadis yang sahih dengan tetap menghormati siapa yang memilih ulama yang menilainya hadis yang lemah. Namun yang didhaifkan adalah tidak semua hadis dalam masalah tasmiyah. Karena hadis masalah tasmiyah ada 2 atau 3 hadis. Yang didhaifkan adalah hadis la wudu aliman lam yadhkurillah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah sebelumnya. Kalau tentang masalah ini kayaknya tentang masalah muwalat berturut-turut, kalau wudunya anggota tubuh bagian atas di wastafel lalu dilanjutkan antri untuk wudu bagian bawah di tempat wudu, apakah diperbolehkan? Hal ini dilakukan dalam rangka wudunya lebih cepat. Ya, antrinya berapa lama? Antrinya ada 10 orang itu berwudu. Ini sudah membasuh wajah, sudah ini kemudian tangan, kepala, ini kurang kaki. Namun kakinya ngantri. Kalau antriannya cuma 1 orang, ya tidak apa-apa. Ya, masih mualat. Ya, karena tolak ukur mualat dari para fuqaha adalah sebelum kering. Tapi kalau antrinya 10 orang, 20 orang, ya, sampai kemudian tempat wudhu kemudian dah kering, maka tidak boleh. Ya, wudhu harus diulangi ketika di tempat itu. Benarkah bahasanya memotong kuku, istihdad, potong kumis dianjurkan pada hari Jumat? Kalau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seingat saya tidak ada, setahu saya tidak ada dalil tegas untuk itu. Kecuali hadis yang bersifat umum, kemudian tatahur, dia sebelum sholat Jumat dia membersihkan diri, nah, mungkin bisa dimasukkan di situ. Namun yang tegas potong kuku pada hari Jumat itu adalah riwayat dari sahabat Ibnu Umar. Adakah larangan di saat berwudu? Hal yang terlarang saat berwudu boros air, diantaranya adalah boros air. Adapun berwudu dalam kondisi telanjang tidak terlarang. Kemudian ngobrol saat berwudu tidak terlarang asalkan itu tidak menyebabkan borosnya air. Bagaimana dengan air mutlak yang tercampur najis tapi tidak berubah sifat-sifatnya? Sebagian dibagi antara kurang 2 kulah dengan lebih dari 2 kulah, apakah benar? Ya, memang benar ada pendapat demikian. Kalau air itu tercampuri najis, maka air yang tercampuri najis boleh jadi salah satu sifatnya berubah. Kalau satu-satu sifatnya berubah, ya sudah selesai. Itu air najis. Nanti kalau kemudian sifatnya tidak berubah, maka kemudian dilihat. Kalau itu lebih dari 2 kulah, maka tidak masalah. Yang nanti diperselisihkan, manakala kemasukan najis tidak berubah dan airnya kurang dari 2 kulah. Maka nanti ada perselisihan ulama apakah ini masih teranggap suci ataukah tidak. Ya demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radhiyallahu anil hamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.